بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, masih dalam pembahasan tentang zuhud. Disebutkan di sini dzikru darajatihi atau bayan hakikati zuhud wa fadilatihi wa dzikru darajatihi wa aqsamihi wa nahwi dzalik. Keterangan tentang hakikat zuhud dan keutamaannya serta tingkatan-tingkatan dan macam-macamnya. Penulis rahimahullah mengatakan, i'lam anna az-zuhda fid dunya maqamun syarifun min maqamatis salikin. Ketahuilah bahwa zuhud terhadap dunia merupakan suatu kedudukan terpuji, kedudukan mulia dari kedudukan-kedudukan as-salikin, orang-orang yang berjalan yakni menuju Allah azza wa jalla. والزهد عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. Dan kata zuhud ini suatu ungkapan untuk sikap insiraf, berpaling dari sesuatu, insiraf raghbah, berpalingnya keinginan terhadap sesuatu, إلى ما هو خير منه, kepada sesuatu yang lebih baik. Berpaling dari keinginan terhadap sesuatu menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Inilah secara umum hakikat daripada zuhud. Wa syartul marghub anhu an yakuna marghuban fihi biwajhin minal wujuh. Dan syarat al-marghub anhu, sesuatu yang ditinggalkan, yakni sesuatu yang dia berpaling darinya, al-marghub anhu, yang dia tinggalkan, an yakuna marghuban fihi, adalah sesuatu yang pada dasarnya dia sesuatu yang disukai. Biwajhin minal wujuh, dengan salah satu sisi pandang tertentu. Sehingga misalnya dalam kenyataan kita dalam kehidupan dunia ini, seorang yang berpaling dari kemewahan-kemewahan duniawi menuju kepada yang lebih baik darinya, yaitu apa yang ada di sisi Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Dia berpaling, artinya dia rela berkorban dengannya demi mendapatkan apa yang di sisi Allah Azza wa Jal, yang jelas itu lebih baik. Sesuatu yang dia tinggalkan yaitu hal-hal yang sifatnya duniawi, pada dasarnya adalah sesuatu yang disukai. Jiwa manusia menyukainya, Karena hawa nafsu manusia pada umumnya menginginkan sesuatu yang segera dia dapatkan. Apakah dari kenikmatan-kenikmatan berupa makan, minum, pakaian dan berbagai macam. Pada dasarnya dia suka, jiwa menyukainya, tapi demi mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal, dia rela meninggalkan apa yang mesti dia tinggalkan demi mendapatkan yang lebih baik di sisi Allah Azza wa Jal. Nah, inilah yang disebut dengan zuhud. Adapun seseorang yang meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya sesuatu itu tidak disukai, dia tinggalkan karena sesuatu itu sesuatu yang dibenci, maka meninggalkannya bukan disebut zuhud, karena memang pada dasarnya orang-orang pun tidak menyukainya. Maka disebutkan di sini oleh penulis rahimahullah, faman raghiba an syai'in laisa marghuban fihi wala matluban fi nafsihi lam yusamma zahidan. Maka orang yang tidak menyukai atau orang yang berpaling dari sesuatu yang sesuai, sesuatu itu laisa marghuban fihi, sesuatu itu bukan sesuatu yang disukai alias sesuatu yang dibenci, wala matluban fi nafsihi, hal itu sendiri tidak dicari, tidak diminati. Lam yusama zahidan, orang yang meninggalkannya tidak disebut zuhud. Ya, orang yang meninggalkannya tidak disebut zuhud karena tidak ada keistimewaan seorang yang meninggalkan hal itu, di mana semua orang bisa dan mampu dan tabiat mereka berpaling darinya. Maka tidak ada keutamaan dan bisa tidak disebut zuhud. Contoh kata beliau, kaman tarakat turaba, seorang yang tarakat turab, meninggalkan debu tanah, ya, berbeda dengan seorang yang meninggalkan makanan yang lezat demi apa, memperoleh sesuatu yang lebih baik, nilainya beda. Hasrat jiwa kepada makanan yang nikmat lezat besar, tapi hasrat manusia kepada debu pasir untuk apa? Ya, mau dia kantongi, mau dia masukkan ke dalam tasnya, buat apa? Nah, jadi itulah ibarat seorang yang meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya dibenci tidak disebut zuhud. Waqad jarat al-'adatu bi takhsisi ismi az-zahid biman taraka ad-dunya wa man zaida fi kulli shay'in siwa Allah ta'ala fa huwa az-zahidul kamil. Dan al-'adah, kebiasaan sebutan manusia telah berjalan dalam menghususkan istilah zuhud, orang yang zuhud, kepada mereka yang meninggalkan dunia. Ini pada umumnya seperti itu. Orang yang rela meninggalkan dunia, dia disebut orang yang zuhud. Tentu demi mendapatkan akhirat. Ya, bukan meninggalkan dunia, bukan untuk akhirat. Kalau meninggalkan dunia bukan untuk akhirat, ya anggap seperti orang-orang gila, orang-orang yang tidak waras, ya, nggak mendapatkan dari dunia kecuali apa yang kita tahu, ya, hal-hal yang kotor yang dia makan, tidur pun di tempat yang seperti itu. Tapi dia meninggalkannya bukan karena untuk mendapatkan akhirat, tentu bukan disebut zuhud. Tapi yang meninggalkan dunia demi akhirat, itulah yang disebut zuhud. Walaupun meninggalkan ini pun bukan berarti dia betul-betul tidak mendapatkan sedikit pun dari dunia, tapi dia rela mengorbankan dunia. Seandainya pun dia punya dunia, anggap seperti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in yang mereka punya kekayaan semacam Utsman bin Affan radhiyallahu an, ya, dan yang lain dari beberapa sahabat yang dikenal memiliki harta benda, yang cukup seperti Abdurrahman bin Auf? Apakah mereka tidak disebut zuhud lantaran mereka punya harta benda? Tidak. Mereka tetap disebut zuhud. Tapi mereka rela mengorbankan apa yang mereka miliki. Tapi ketika mereka mengorbankan itu semuanya, tidak kemudian mereka jatuh fakir. Justru Allah Azza wa Jalla beri lagi gantinya. Allah beri lagi sehingga mereka tetap memiliki harta benda sekalipun mereka terus berkorban dengan dunianya demi akhirat. Nah, mereka yang seperti ini tetap saja disebut zuhud. Jadi kata zuhud tidak identik dengan kefakiran, kemiskinan, tidak. Tapi sesungguhnya zuhud hakikatnya ada dalam kalbu manusia. Sejauh manakah kerelaan dia untuk mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Dan bisa jadi seorang yang tampak miskin, tapi dia tidak zuhud. Kenapa? Karena dia rakus terhadap dunia. Tidak ada sedikit pun meninggalkan apa yang dia miliki. Dari apa yang dia miliki dari dunia yang fana ini, ya, dia enggak rela. Padahal kondisinya fakir, miskin. Maka yang seperti itu tidak pula disebut seorang yang zuhud. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, "Wa man zaida fi kulli syai'in siwallah fa huwa az-zahidul kamil." Dan orang yang zuhud dalam segala sesuatu, pada segala sesuatu selain Allah. Artinya dia tinggalkan segala sesuatu selain Allah Azza wa Jal dari sesembahan-sesembahan. Dan dia hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jal satu-satunya. Dan segala sesuatu dari perbuatan dan aktivitasnya mengikuti hal itu. Sehingga segala sesuatu yang terkait dengan Allah dia dahulukan. Segala sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Allah inginkan dia tinggalkan. Maka seorang yang seperti ini dialah az-zahidul kamil, seorang yang zuhud dengan zuhud yang sempurna. Wa man zaida fid dunya ma'a raghbatihi fil jannah wa na'imiha fa huwa aidan zahid walakinahu dunal awwal. Dan orang yang zuhud terhadap dunia dengan tetap adanya keinginan fil jannah, untuk mendapatkan al jannah dan kenikmatannya, maka ini juga disebut zuhud. Namun itu di bawah yang pertama, yaitu yang tadi disebutkan hanya menghendaki dan menginginkan Allah Azza wa Jal. Wa'alam annahu laysa minaz zuhdi tarkul mal. Nah, kemudian di sini disebutkan, beliau mengingatkan apa yang tadi telah kita singgung, yaitu kata beliau, wa'alam, ketahuilah, annahu laysa minaz zuhdi tarkul mal, bahwa bukan termasuk daripada zuhud tarkul mal sekedar meninggalkan harta. Wa badluhu ala sabilis sakha'i wal quwwati wastimalatil qulub. Dan dia korbankan harta benda itu ala sabilis sakha. Karena apa dia tinggalkan? Karena apa dia korbankan? Ala sabilis sakha, demi kedermawanan. Untuk memperoleh sifat kedermawanan wal quwwah, dan untuk memperoleh kekuatan, yakni mungkin dengan itu punya kedudukan di mata masyarakat. Wastimalatil qulub, demi mendapatkan simpati kalbu manusia, menarik simpati orang-orang. Nah, seorang yang meninggalkan harta benda demi hal-hal tersebut berarti bukan karena Allah. Laisa lillah, bukan karena Allah Azza wa Jal. Sehingga yang seperti ini tidak disebut zuhud. Wa innama az-zuhdu an yatruka ad-dunya lil 'ilm bi haqaratiha bin nisbati ila nafasatil akhirah. Dan yang disebut zuhud adalah ketika dia meninggalkan dunia ini lil ilm bi haqaratiha, karena dia tahu tentang rendahnya dunia. Binisbati ila nafasatil akhirah, bila dibanding kepada nafasatil akhirah, nilai akhirat yang tinggi. Nah, karena ilmu yang dia miliki dari Al-Quran dan Hadis yang menerangkan tentang bahwa dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Azza wa Jal, dan akhirat begitu tinggi dibanding dunia, apa yang di sisi Allah Azza wa Jal tidak bisa disamai dengan apa yang di dunia, maka karena itu dia tinggalkan, dia relakan dunianya, dikorbankan demi akhiratnya, baru yang seperti ini dikatakan az-zahid, seorang yang zuhud. Wa man 'arafa anna ad-dunya kasalj yadhub wal akhirata kad-dur yabqa. Orang yang mengetahui bahwa dunia ibarat es yang akan mencair, yadhub, akan mencair, sedang akhirat ibarat permata yang tidak akan mencair. Qawiyat raghbatuhu, maka keinginannya tentu akan semakin besar untuk mendapatkan akhirat. Qawiyat raghbatuhu fi bai'i hadhi bi hadhi, keinginannya untuk menukar dunia dengan akhirat akan semakin besar. Dia akan dengan rela, dengan sangat lapang dada, dikurbankan dunianya demi mendapatkan akhiratnya, karena dia tahu dunia ibarat es tadi yang akhirnya akan mencair, sedangkan dengan mengorbankan itu dia akan mendapatkan permata yang indah dan tidak akan pernah mencair. Ya, ini bagi mereka yang betul-betul mengetahui hal itu dan mengharapkannya. Imannya kuat, karena iman berbeda-beda. Bisa jadi seorang mengetahui tentang nilai akhirat dan nilai dunia, tapi pengetahuannya tidak mendorong dia untuk rela mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Kenapa? Karena imannya tidak kuat, imannya lemah, sehingga tidak menjadi power yang kuat baginya untuk melakukan suatu amalan. Betapa banyak muslimin yang mengimani akhirat dan tahu yang di akhirat itu lebih baik dan tidak bisa dibandingkan dengan yang di dunia, tapi kenapa tetap saja lebih mengutamakan dunia daripada akhiratnya? Karena hal yang tadi kita sebutkan, imannya lemah, sehingga keimanannya tidak mampu mendorong dia untuk beramal demi akhiratnya. Beda halnya dengan mereka yang imannya kuat. Dengan pengetahuan tadi, karena iman yang kuat maka mendorong dia untuk banyak beramal dan rela mengorbankan dunianya demi akhiratnya. Makanya Rasulullah SAW selalu mengingatkan, man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Man kana yu'min billah wal yaumil akhir. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka begini dan begitu. Ya, mengingatkan bahwa imanlah yang menjadi pendorong utama, faktor utama membuat seseorang bisa dan mampu beramal, bukan sekedar pengetahuan. Wa qad dalla 'ala dzalika qauluhu ta'ala, dan telah menunjukkan tentang rendahnya dunia beberapa firman Allah Azza wa Jalla, di antaranya yang ada dalam surat An-Nisa ayat yang ke-77, Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairun liman ittaqa. Katakanlah bahwa mata'ud dunya qalil, harta benda dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia qalil adalah sedikit. Wal akhiratu, sementara akhirat, khairun liman ittaqa, lebih baik bagi orang yang bertakwa. Dengan jelas pada ayat ini Allah Azza wa Jalla membandingkan antara keduanya, antara dunia dengan kenikmatannya, dengan akhirat dengan segala apa yang ada di sana. Sungguh dunia sangat sedikit, sangat kecil dan rendah, sementara akhirat jauh-jauh lebih baik bagi mereka yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Pada surat An-Nahl ayat yang ke-56, Allah berfirman, "Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq." Apa yang ada di sisi kalian akan habis, dan apa yang di sisi Allah akan kekal. "Ma indakum yanfad." Yang ada di sisi kalian, apa yang kita miliki dari harta benda, rumah, dan berbagai perabot yang ada di dalamnya, begitu pula kebun, sawah, pertokoan yang dimiliki oleh manusia, dengan apa yang ada di sana dari berbagai kekayaan, semuanya yanfad, akan habis. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ, dan apa yang di sisi Allah Azza wa Jal baqin, akan tetap kekal, tidak akan sirna. Allah Azza wa Jal menjadikannya kekal sebagai pahala bagi hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Dan sungguh celaka bagi mereka yang lebih mengutamakan dunia yang pada akhirnya habis, dan karenanya dia tidak mendapatkan akhirat yang kekal abadi. Wa fi fadhi wa min fadilati zuhdi qauluhu ta'ala. Dan di antara keutamaan zuhud adalah firman Allah Azza wa Jalla. Allah menyebutkan pada surat Taha ayat 131. Wa la tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fih. Wala tamuddanna 'ainaik, jangan kamu julurkan kedua matamu memandang ke sana, melihat ke sana. Ila ma matta'na bihi, kepada apa yang kami berikan berupa kenikmatan. Azwajan minhum, kepada beberapa kelompok. Asnafan minhum, yakni dari mereka orang-orang kafir. Zahratal hayati dunia, berupa zahrah, ya, bunga-bunga dunia, kehidupan dunia, berbagai kenikmatan, kemewahan yang ada di dunia ini, yang Allah berikan kepada berbagai golongan dari orang-orang yang kafir sebagai ujian bagi mereka. Linaftinahum fih, untuk kami uji mereka dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut. Dan itu yang kita saksikan sekarang ini. Dan ternyata dulu pun demikian, dan mungkin terus. Ternyata orang-orang kafir memiliki berbagai hal yang istimewa, berbagai hal dari kehidupan dunia, apa yang mereka inginkan mereka dapatkan. Tapi ingat, Allah Azza wa Jalla mengatakan linaftinahum fih, itu adalah ujian. Allah uji mereka dengan itu. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, jangan terkecoh dengan itu. Jangan kita arahkan pandangan kita kepada apa yang mereka ada padanya, kemudian kita tertarik sehingga kita terlena, sehingga kita terkecoh pula, akhirnya mengikuti apa yang mereka yakini, na'udzubillah min dzalik, atau mengikuti gaya hidup mereka, na'udzubillah min dzalik, tasyabbuh, menyerupai mereka orang-orang kafir. Jangan. Kenikmatan dan kemewahan yang mereka miliki adalah ujian dari Allah, yang akhirnya dengan itu mereka semakin jauh dari agama Allah, dan di akhirat hukuman bagi mereka semakin besar. Maka wahai seorang muslim, jangan engkau tertarik dengan itu, memandang kepadanya dan kagum kepadanya. Itu semuanya adalah kenikmatan dunia yang akan sirna. Nah, ini adalah artinya mengajari kita untuk zuhud terhadap hal itu, rela dengan apa yang Allah berikan kepada kita, ridha dengan apa yang Allah karuniakan kepada kita, tidak terkagum dan terkecoh dengan apa yang mereka miliki. Dan bagi kita, akhirat lebih utama, akhirat lebih kita dahulukan. Itu pula yang diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ketika Umar radhiyallahu an melihat keadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam yang begitu memprihatinkan, tidur di atas tikar sehingga bekas tikar itu pun ada di pipi beliau. Maka Umar radhiyallahu anhu menangis dan mengatakan, ya Rasulullah, Kaisar dan Kisra, Raja Romawi dan Persia, berada pada kemewahan-kemewahan yang mereka ada padanya, sementara engkau adalah Rasulullah, yakni engkau jelas lebih tinggi di atas mereka semuanya, tapi engkau berada pada keadaan yang seperti ini. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada Umar, wahai Umar, tidakkah engkau rela bagi mereka dunia dan bagi kita akhirat? Nah, inilah az-zuhud, rela dengan apa yang Allah berikan dari kehidupan dunia, sedikit atau banyak, segala yang Allah berikan dia ridha dengannya, demi mengharapkan apa yang di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis, man asbaha wa hammuhu dunya, siapa yang masuk waktu pagi, wa hammuhu dunya, sementara keinginannya dan yang menjadi harapan besarnya adalah dunia, syattatallahu alaihi amrah, Allah akan cerai-beraikan segala urusannya. Wa farraqa alaihi dhai'atah, Allah akan cerai-beraikan padanya dhai'atah, yakni ma'asyahu, ma'isyahnya Allah akan pura-purandakan. Wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi, Allah akan menjadikan kefakirannya ada di antara dua matanya. Terus dalam keadaan merasa ambisi terhadap dunia dan tidak pernah merasa cukup. Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidak akan sampai kepadanya dari harta benda dunia kecuali apa yang telah Allah tulis dalam takdirnya, tidak akan lebih daripada itu. Apapun yang dia usahakan, apapun yang dia korbankan demi dunianya, tenaga, waktu, modal yang besar, ia tidak akan mendapatkan lebih daripada apa yang Allah telah takdirkan. Sementara kefakiran terus ada di depan kedua matanya, terus akan rakus terhadap dunia, tidak akan pernah merasa puas. Waman asbaha hammuhu, waman asbaha wa hammuhu al-akhirah, dan barang siapa yang masuk waktu pagi sementara yang menjadi keinginan besarnya adalah akhirat, itu cita-citanya, itu yang dia cari, segala aktivitasnya termasuk dalam mencari ma'isyah sekalipun tujuan utamanya adalah akhiratnya, apalagi dalam bab ibadah, sehingga segala perbuatan yang dia lakukan dalam urusan dunia maupun akhirat, inti tujuannya adalah akhirat. Maka jama'a Allah lahu hammahu, Allah akan kumpulkan, Allah akan kokohkan keinginannya. Wa hafidha 'alaihi dhai'atah, Allah akan jaga ma'isyahnya, penghidupannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbih, serta Allah akan jadikan dalam kalbunya sifat merasa cukup, qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, tidak ambisi dengan dunia, tidak rakus dengannya. Wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah, dan dunia akan mendatanginya, dunia justru yang mengejar dia. Wa hiya raghimah, dalam keadaan dunia itu yang hina, dalam keadaan dunia yang merengek-rengek ingin memberi dia. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah hakikat dini, hakikat syar'i yang banyak orang tidak menyadarinya. Banyak manusia hanya melihat pada sesuatu yang terlihat oleh mata. Banyak orang yang mempertimbangkan hanya dengan pertimbangan akalnya, menghitung segala sesuatu secara matematik dengan teori-teori yang ada dalam pikirannya. Sementara dia lupa faktor ukhrawi, semacam apa yang disebutkan dalam hadis ini. Ternyata dengan seseorang hanya menginginkan akhirat, dengan seseorang hanya menginginkan segala sesuatu karena Allah, Allah Azza wa Jalla akan menjaga ma'isyahnya. Bahkan Allah akan menjadikan dunia mengejar-ngejar dia, dalam keadaan dunia itu yang hina, dan dia tetap mulia. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan ini betul-betul nyata. Ini betul-betul nyata. Para ulama kita rahimahumullah, mereka orang-orang yang tidak ambisi terhadap dunia, mereka orang-orang yang zuhud. Betapa banyak datang kepada mereka tawaran-tawaran duniawi, yang pada akhirnya dengan hinanya dunia itu datang kepada mereka dan mereka tetap mulia. Ada yang kemudian terpaksa diterima, ada pula yang akhirnya ditolak. Dunia yang mengejar-ngejar dia. Sementara sebagian orang yang menjadi hamba dunia, seperti yang Nabi sebutkan, dialah yang hina di depan dunia, dia yang mengejar-ngejar dunia. Entah dapat dunia atau tidak, kalaupun dapat dia sudah dalam keadaan hina. Apalagi sudah hina, tidak dapat pula dunia yang dia kejar. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini juga kita saksikan betapa banyak orang yang semacam itu, menghinakan dirinya, mengorbankan agamanya demi dunia, terkadang dunia yang dikejar-kejar pun tidak dia dapatkan. Na'udzubillah min dzalik. Hendaknya tentunya hadis ini menjadi pelajaran penting bagi kita semuanya, agar kita senantiasa terus hanya karena Allah dalam berbuat, hanya karena akhirat ketika kita berbuat. Wa qala al-Hasan, yuhsyarun nasu 'uratan ma khala ahli az-zuhd. Al-Hasan al-Basri rahimahullah mengatakan, yuhsyarun nasu 'uratan ma khala ahli az-zuhd, manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang-orang yang zuhud. Wallahu a'lam, tentunya ini ucapan seorang ulama yang mungkin benar mungkin salah, ya, terkait dengan dikumpulkannya manusia dalam keadaan tidak berpakaian. Adapun dalam hadis Nabi SAW tidak dikecualikan, yuhsyarun nasu, manusia dikumpulkan, yakni secara umum, hufatan uratan ghurla, dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian, dan tidak terkhitan. Oleh karenanya Aisyah radhiyallahu anha kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya, tidakkah mereka kemudian saling melihat?" Nabi katakan, "Wahai Aisyah, di saat itu keadaannya lebih berat daripada keinginan seseorang untuk sekedar melihat. Mereka tersibukkan dengan rasa takut mereka dan tanggung jawab di hadapan mereka." Alhasil dalam hadis itu, secara umum manusia akan dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian, dan bahkan disebutkan yang pertama kali diberi pakaian adalah Ibrahim kalau tidak salah. Sehingga ucapan Al-Hasan rahimahullah yang mengatakan bahwa semua dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian kecuali orang yang zuhud, wallahu alam. Kalau maksudnya sejak awal sudah berpakaian, maka ini tidak benar. Kecuali mungkin beliau maksudkan termasuk yang pertama-tama diberi pakaian adalah orang-orang yang zuhud, wallahu alam. Wa qala inna aqwaman akramu dunya fasalabathum 'alal khashab fa ahanuha. Beliau pun mengatakan, "Inna aqwaman akramu dunya." Sesungguhnya ada orang-orang yang mereka memulia-muliakan dunia, menyanjung-nyanjungnya. Fasalabathum, maka dunia pun akhirnya menyalip mereka. Alal khasyabi, di atas kayu. Fa'ahanuha, sehingga fa'uhinuha. Yani mereka kemudian dihinakan. Fahna matakunu idza ahantumuha, maka bersenanglah. Fahna matakunu, maka senikmat-nikmat. Fahna matakunu, maka senikmat-nikmatnya adalah idza ahantumuha, bila kalian yang menghinakannya. Jangan dihinakan dunia, tapi mestinya kalian yang menghinakan dunia. Jangan dunia menghinakan kalian, tapi kalianlah yang mestinya menghinakan dunia. Wa qala al-Fudail, ju'ila asy-syarru kulluhu fil bait, fi baitin. Wa ju'ila miftahuhu hubbad dunya. Al-Fudail rahimahullah juga mengatakan, ju'ila syarru, keburukan, kulluhu, semuanya dijadikan di satu rumah. Wa ju'ila miftahuhu hubbad dunya, dan dijadikan kunci rumah itu cinta kepada harta duniawi, atau cinta kepada segala hal yang sifatnya duniawi. Nah, ketika dia sudah punya hubbud dunia, cinta dunia, artinya dia sudah punya kunci. Kunci apa? Kunci keburukan. Tinggal dia pakai untuk membuka rumah yang isinya keburukan, maka dia akan mendapatkan segala keburukan itu. Ya, sungguh celaka. Wa ju'ilal khairu kullu fi bait, begitu pula kebaikan semua dijadikan dalam satu rumah. Wa ju'ila miftahuhu az-zuhda fid dunya, dan dijadikan kuncinya adalah zuhud terhadap dunia. Ya, seorang yang sudah punya sikap zuhud terhadap dunia, dia pun telah memegang kunci. Kunci apa? Kunci kebaikan. Ya, tinggal dia pakai untuk membuka kebaikan-kebaikan yang tersimpan di rumah itu, sehingga dia akan mendapatkan berbagai macam kebaikan dengan zuhud terhadap dunia. Wa kana ba'du salaf yaqul, az-zuhdu fid dunya yurihul qalba wal badan, war raghbatu fiha tukthirul hamma wal hazan. Sebagian ulama salaf rahimahumullah juga mengatakan, zuhud terhadap dunia yurihul qalba wal badan, Zuhud terhadap dunia akan membuat tenang, tentram kalbu dan fisik jasmani manusia. Kalbunya lega, tenang, tentram, dan badannya pun juga akan merasa santai. Sementara raghbah fiha, cinta terhadap dunia, keinginan besar terhadap dunia, membuat tuksirul hamma, memperbanyak kegelisahan. Walhazan, alhazan yani bisa, kalau huzn kesusahan, kalau hazan yani apa, sesuatu yang berat ya. Ya, huzn susah dalam arti gelisah. Kalau hazan susah dalam arti sesuatu yang susah dilakukan. Ya, al-hazan. Ya. Al-huzn itu kegelisahan, susah dalam arti gelisah, sedih. Kalau al-hazan susah dalam arti sesuatu yang sukar dilakukan, rumit. Nah, dunia membuat semuanya. Cinta dunia membuat kalbu semakin gundah gulana, gelisah, sedih. Akan dia dapati di hadapannya berbagai kesukaran-kesukaran. Nah, kalau begitu ya, bagi seorang yang menginginkan kelapangan kalbunya dan kenikmatan fisiknya, maka zuhudlah terhadap dunia, dia akan memperolehnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Sementara kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.